Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan insyaallah taala membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbihi lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita di halaman yang ke-36. Menjelaskan hadis masalu ma ba'asiyani Allahu bihi minal huda wal ilm kamasali ghaisin. Perumpamaan yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu dan petunjuk seperti perumpamaan air hujan. Asaba ardon, yang menimpa atau mengguyur terkena bumi. Hadis Abi Musa Al-Az'ari radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu hadisnya. Mungkin kita baca ulang serta terjemahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaisin asaba ardon. Perumpamaan yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa petunjuk dan ilmu, kama sali ghaisin asaba ardon, sebagaimana perumpamaannya air hujan yang mengguyur bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma, maka ada di antara bagian bumi bagian yang baik, subur, yang dia menerima air. Fa'ambatatil kala'a wal usbal kasir, kemudian menumbuhkan tetanaman dan rerumputan yang banyak. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fasaqan nasu wa zara'u. Dan ada pula bagian yang disebut ajadib, yang bisa menahan air, semisal telaga, danau. Fasaqan nasu wa zara'u, maka manusia pun mengambil air minum darinya dan memberikan minuman untuk ternak. Begitu juga bisa dialirkan untuk pertanian. Wa asaba ta'ifatan ukhra innama yaqian la tumsiku ma'an wala tumbitu kal'a. Yang ketiga, air hujan itu menimpa bagian bumi yang lain. Tidak lain, bagian itu adalah ki'an, bagian yang tandus, kering, keras, yang tidak bisa menahan air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Fadhalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahu alladhi ursiltu bihi wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Demikianlah perumpamaan orang yang mendalam pemahaman dalam agamanya Allah dan orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang aku bawa, yang dengannya aku diutus oleh Allah berupa ilmu dan petunjuk. Serta perumpamaan orang yang tidak mau memperhatikan, tidak mau menoleh, tidak peduli dengan ilmu dan petunjuk tersebut. Serta dia tidak menerima petunjuknya Allah yang aku diutus dengan membawanya. Qala al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala, fasabbaha sallallahu alaihi wasallam al-ilma alladhi ja'a bihi bil-ghais li'anna kullan minhuma sababul hayah fal-ghaisu sababu hayatil abdan wal ilmu sababu hayatil kulub. Ini faedah yang pertama. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, menyerupakan ilmu yang beliau bawa seperti air hujan. Ilmu yang beliau bawa yang disampaikan kepada umat itu seperti air hujan. Kenapa? Karena masing-masing dari keduanya, ilmu maupun hujan, air hujan, keduanya adalah sababul hayah, sebab adanya kehidupan. Maka air hujan itu menjadi sebab hidupnya badan-badan manusia, hidupnya jasad jasmaninya manusia. Air hujan, kok bisa? Dengan sebab air hujan mengenai bumi, kemudian bumi menumbuhkan tanaman-tanaman, tanaman itu menghasilkan buah-buahan, bahan makanan. Begitu juga air itu kemudian menjadi bahan untuk diminum, sehingga hiduplah badannya manusia. Air hujan. 6. Bahkan dari semua yang hidup itu Allah Ta'ala jadikan berasal dari air. Ya, berasal dari air. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, wa ja'alna minal ma'i kulla hayyin wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air semua hal yang hidup. Jadi air hujan menjadi sebab kehidupan jasad-jasad badan-badan manusia. Sementara ilmu adalah sababu hayatil kulub, sebab hidupnya hati, sebab hidupnya rohani. Ini hubungannya, kenapa ilmu itu diperumpamakan seperti air hujan. Karena dua-duanya adalah madatul hayah, materi, sebab materi kehidupan. unsur kehidupan. Tidak ada air, mati. Badan-badan manusia, hewan, tetumbuhan, mati. Tidak ada ilmu, mati pula hati manusia. Itu sisi penyerupaannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa sabbahal qulubal qabilata lil ilmi bil ardi al qabilati lil ghais. Sekarang faedah yang kedua. Kalau ilmu diperumpamakan seperti air hujan, ada sisi keserupaan, yakni madatu hayah, unsur kehidupan. Yang kedua, Rasulullah SAW menyerupakan hati manusia yang menerima ilmu itu seperti bumi yang menerima air hujan. Ya, air hujan mengenai bumi. Begitu juga ilmu yang beliau bawa mengenai hati. Maka hati-hati manusia yang menerima ilmu itu diperumpamakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana keadaannya bumi, tanah. Kama sabbaha subhanahu al-quluba bil audiyati, sebagaimana Allah pun menyerupakan hati-hati manusia yang menerima ilmu itu seperti audiah. Naam. Yaitu sungai atau aliran air. Tempat mengalirnya air, lembah. Naam. Kalau wadah itu, audiah itu wadah yang menampung air. Kalau bumi ya sungai atau parit atau lembah bagian yang rendah. Ketika air hujan, mengalirlah air-air hujan itu di aliran-aliran yang ada di muka bumi. Karena itu yang menampung air, yang mewadahin air. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-17. Angzala minas sama'in fasalat audiyatun biqadariha. Allah turunkan dari langit air. Fasalat audiyatun biqadariha. Maka mengalirlah di aliran-aliran air itu dengan ukurannya, sesuai dengan ukurannya. Kalau yang nampung air itu bisa luas, maka air yang ditampung juga luas, banyak. Tapi kalau paritnya kecil, tampungannya kecil, air yang ngalir juga kecil. Biqadariha, sesuai ukurannya. Apa maksudnya? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sama halnya dengan kalbu, hati. Luas atau tidaknya hati itulah yang menentukan daya tampung dia. Kalau hatinya luas, maka dia bisa menampung ilmu banyak. Karena dia persiapkan hatinya untuk menerima ilmu. Ilmu itu dia jaga, dia murojaah, dia tampung. Nah, sehingga lebar, luas kalbunya, lapang menerima, menampung ilmu. Tapi kalau dadanya sempit, hatinya sempit, gak dipersiapkan untuk menerima ilmu banyak, atau bahkan kalbunya dia tutup, gak mau nerima ilmu, ya gak bisa nampung. Kalau dia persiapkan hatinya untuk ilmu itu sedikit, sempit, ya nampungnya ilmu cuma sedikit. Taunya cuma sholat itu wajib, puasa wajib. Nah, misalnya, ilmu-ilmu yang lain banyak yang dia tidak ketahui, banyak yang enggak dia tampung. Kenapa? Karena hatinya dia tidak persiapkan selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk menampung ilmu. Bahkan dia persempit. Ada ilmu di majelis ilmu, hatinya diajak menyingkir. Gak usah. Ini namanya mempersempit kalbu untuk menerima ilmu. Yang lain sudah siap, bersedia nampung. Hatinya dipersiapkan untuk nampung ilmu sebanyak-banyaknya. Dia persempit. Dia jauhkan dari ilmu. Gak bisa nampung akhirnya. Demikian. Sama halnya bumi yang terkena air hujan. Ada bagian-bagian yang bisa menampung air banyak. Ada yang gak bisa nampung sama sekali. Demikian perumpamaannya. Makanya diperumpamakan di dalam ayat audiah. Seperti penampungan, tempayan begitu. Banyak atau sedikitnya ya tinggal luas, lebar atau tidak. Untuk bisa menampung air tersebut. Wa kama anal ardhina salasah binisbati ila kubulil ghais, sebagaimana bahwasannya bagian-bagian bumi itu ada tiga macam terkait dengan dia menerima air hujan, maka begitu juga kalbunya manusia nanti juga tiga macam. Model manusia itu tiga macam. Nah, ini yang diterangkan dalam hadis. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan ilmu yang beliau bawa yang disampaikan kepada manusia seperti air hujan yang mengenai bumi. Bagian bumi itu ada tiga macam. Maka begitu juga manusia setelah menerima ilmu, di hadapan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW ada tiga macam. Apa itu? Kata beliau, wa kama anal ardhina salasah binisbati ila kubulil ghais, sebagaimana bumi itu ada tiga macam terkait dengan dia menerimanya air hujan. Ihdaha yang pertama, ardun zakiyatun qabilatun lisurbi wal nabati. Faida asabahal ghaisu ertawat minhu summa ambatat, ertawat minhu summa ambatat min kulli zaujin bahij. Bumi atau tanah yang bagus yang dia menerima air, dia serap, dia minum, dia serap. Naam. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di situ. Faida asabal ghais, maka bagian ini ketika terkena air hujan, irtawat minhu, maka tumbuhlah di tanah tersebut. Summa ambatat minkul di zaujin bahij, kemudian tumbuh pula darinya tumbuh-tumbuhan. Nah, tanam-tanaman. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hajj. Wa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Apabila kami turunkan kepadanya air, maka dia pun kemudian hidup subur, menumbuhkan dari berbagai macam jenis tanaman dan tumbuhan. Tanahnya subur. Terkena air hujan, hidup dia. Fahadha masalul qalbi zaki az-zaki fawa yaqbalul ilma bizakaih wa yusmiru fihi wujuhal hukmi wa dinil haqqi bizakaih fawa qabilun lil ilmi musmirun li mujibihi wa fikhihi wa asrari ma'adinihi. Perhatikan kata beliau, jenis ini permisalan hati. Kalau tadi tanah yang terkena air hujan, ini permisalan hati yang zaki-zaki, hati bersih dan hatinya yang cerdas. Nah, bersih dan cerdas. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dua. Ya. Dan ini ikhwan jadikan bagian dari akhlak kita. Akhlak penuntut ilmu. Berusaha hati itu dua ini. Zaki-zaki. Zaki-zaki. Nah, bersih hatinya dan pinter untuk memahami ayat, hadis, dalil, hukum-hukum syariat. Pinter. Nah, berusaha faham, berusaha ngerti. Modalnya kecerdasan. Nah, bukan hanya cerdas, tapi bersih hatinya. Ya, sehingga yang ada adalah niat yang baik, paham? Perasaan yang baik, hati yang baik, tujuan yang baik, itu hati yang baik. Nah, karena ada pepatah, ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, banyak orang pinter, cerdas. Nah, hafalannya luar biasa. Pelajaran gampang faham. Nah, gampang ngerti. Pinter. Tapi hatinya enggak bersih. Sombong muncul, takaburnya muncul. Nah, temennya kalau ada sedikit, ya, juga ngerti atau pinter atau nilainya selevel dia, gampang iri, dengki. Nah, menjatuhkan. Juga ada niat-niat yang jelek. Maksud-maksud yang buruk. Tujuan yang jelek. Itu berarti seperti yang dikatakan oleh orang Arab. Kam min zakiyin laisa bizakiyin. Betapa banyak orang cerdas tapi tidak bersih. Betapa banyak orang pinter tapi enggak bersih. Laisa bizaki. Nah, artinya apa? Pinter tapi jahat. Nah, pandai tapi busuk. Nah, ini ya, pintar gampang sombong. sehingga temannya disepelekan, bahkan gurunya direndahkan, orang tuanya direndahkan karena merasa sudah banyak hafalannya, sudah khatam kitab ini, khatam kitab itu, sudah jadi santri bertahun-tahunan. Pulang, orang tuanya direndahkan. Ini namanya bisa ada kepinteran, ada kepandaian, tapi laisa bizakiyin, bukan orang yang hatinya bersih. Mestinya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, tambah ilmu, tambah tawadhu'nya. Naam. Tambah ilmu, tambah rendah hatinya. Tambah bagus niat dan tujuannya. Tambah lurus akhlaknya, kepribadiannya, perilakunya. Itu kalau tambah ilmu. Naam. Bahkan ketika dia semakin bertambah ilmunya, setiap dia ngaji, belajar ilmu, semakin dia merasa bodoh. Kenapa? Loh, ini saya belum tahu ya. Tahu bodohnya aku. Ketika tambah halaman berikutnya, loh, ini juga baru, saya baru ngerti ini. Betapa bodohnya aku. Nah, ternyata ilmu kalbahr seperti lautan, la sahilalah, yang tidak ada tepinya. Semakin saya berenang, nah, semakin aku menyelam, aku gak sampai-sampai ke tepian dan tidak sampai ke kedalaman. Begitu banyak mutiara-mutiara yang harus aku ambil. Ikhwani fi din azani Allah ya. Kata pepatah orang kita, padi itu semakin berisi semakin merunduk. Ya, padi semakin berisi, padat isinya, semakin merunduk dia. Itu. Sebagaimana orang kalau semakin berilmu, semakin berisi dia, semakin merunduk. Kalau gak ada isinya, nah, maka dia suka angkat kepala, sombong. Takabur, bangga diri, ujub. Itu. Nah, adapun orang yang zaki-zaki, pinter tapi bersih hatinya, maka inilah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, perumpamaan yang disebutkan di jenis pertama ini. Masalul qalbi zaki, hati bersih dan pintar. Fa huwa yaqbalul ilma bidzaka'i, maka dia nerima ilmu dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya. Wa yusmiru fi wujuhal hukmi wa dinil haq bizakaihi, kemudian membuahkan berbagai sisi hukum, istimbat al-ahkam dari ilmu yang dia terima. Dia kemudian membuahkan pengertian-pengertian yang mendalam, pemahaman agama yang hak, dengan yaitu kebersihan, kesucian kalbunya. Sehingga buahnya adalah buah yang bagus, buah yang indah, buah yang lezat, matang, dinikmati, enak. Beda kalau cuma nerima ilmu, dihafal, tapi gak bersih. Buahnya pahit. Nah, buahnya sepet. Nah, Buahnya busuk. Karena laisa bizakiyin, enggak bersih. Paham ini ya? Ibarat tanah tadi, dia sendiri subur. Dia sendiri subur. Ada tanaman-tanaman di situ karena subur, jadi indahlah dia. Bahkan setelah itu dia membuahkan. Tanamannya dipetik, dijadikan sayur. Tanamannya dipetik, dijual. Buahnya dipetik, dimakan, lezat. Buahnya dipetik, dipanen, dijual, bermanfaat. Jadi tanahnya subur, menghasilkan buah. Itulah perumpamaan yang pertama. Ya, begitu juga dia menerima ilmu, dirinya juga indah dengan ilmu itu. Dan buahnya nikmat, lezat. Kenapa? Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Ya, dia tularkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya, dia dakwahkan ilmunya, dia lahirkan. Nah, hasil didikan-didikan dia dengan ilmunya. Ini ikhwani fiddin azani Allah ya. Perumpamaan pertama. Dan ini perumpamaan yang paling bagusnya, jenis yang paling bagusnya. Kalau tanah itu ini tanah kelas 1. Ya. Tipe super paling bagusnya. Tanahnya subur. Bisa untuk bercocok tanam, membuahkan hasil tanaman-tanaman setelah dikasih siraman air. Begitu juga kolbu yang super, yang paling bagus, dikasih ilmu, dia faham ilmu, dia tampung ilmu, dan membuahkan asar, pengaruh yang bagus, buah yang manis dan lezat nan indah. Nah, ini jenis yang pertama. Wasaniyah, belum selesai. Kata beliau masih melanjutkan sifat yang pertama, fawaqabilul ilmi, maka dia menerima ilmu, musmirun limujibihi, membuahkan konsekuensi dari ilmu, wa fikihi, dan fikih, pemahaman dari ilmu tersebut, wa asrari ma'adinihi, dan rahasia-rahasia. Naam, yang tersimpan di ilmu tersebut. Dia bisa naam kemudian tampakkan. Ini kelasnya ulama. Jenis yang pertama ini. Ya, kelasnya ulama. Dapat ilmu, dia simpan, dia fahami, dan kemudian membuahkan istimbatil ahkam, ketetapan-ketetapan hukum dari ilmu tersebut. Wasaniyah yang kedua. Macam yang kedua, ardun sulbatun qabilatun lisubutil ma'i fiha wa hifdhihi. Fahadihi yantafi'un nas biwurudiha wasaki minha wasdira'i. Bagian yang kedua, tanah atau bumi yang terkena air adalah tanah yang sulbiyah qabilah lisubutil ma. Padat, tanah padat. Dia nerima air, kemudian dia bisa tahan air itu. Dia tampung air itu. Dia jaga air itu. Tanahnya padat. Sehingga karena bagian tanah itu dia bisa nampung air, Genangan-genangan air di situ dia tampung seperti danau, telaga, ya, kolam. Kolam agak kecil gitu ya, kolam. Terus danau, terus telaga. Menampung air. Maka bagian ini walaupun dia tidak subur, walaupun dia tidak subur, tapi bisa nampung air. Bisa nampung air. Maka bagian ini manusia pun bisa mengambil manfaat darinya. Dengan adanya air yang dia tampung, manusia bisa mengambil untuk keperluan minum, baik untuk dirinya atau minum untuk ternaknya, dan untuk keperluan pengairan dari cocok tanam, pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Ini bagian yang kedua. Wa hadza masalul qalbil hafidil ilmi. Ini perumpamaan hati manusia yang dia menghafal ilmu. Dia jaga ilmu. Dia hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Nah, tapi untuk kemudian dia bisa memaparkan isi kandungan dari hadis atau ayat, kurang dia. Enggak bisa. Nah, hafal sih hafal, tapi istimbat al-ahkam, penetapan-penetapan hukum dari dalil Al-Qur'an atau dalil hadis, kurang dia. Nah, sekedar menghafal. Alladhi yahfadu kama sami'ahu, orang yang dia bisa menghafal sebagaimana dia dengar ilmu tersebut. Wala tasarrufa lahu fihi wala istimbat. Namun dia tidak bisa memberlakukan dalil itu untuk diterapkan kepada berbagai perkara dan urusan. Tidak bisa dia istimbat, menetapkan kandungan hukumnya. Tapi hafal. Al-Quran dia hafal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dia hafal. Orang ngambil dari dia hafalan. Setor ke dia, ditalkin, didikte oleh dia, nirukan ke dia, setoran ke dia. Tapi untuk mensarah, menjelaskan, untuk kemudian menyebutkan isi kandungan faedah secara mendalam, dia tidak bisa. Nah, ballahul khifdul mujarrad, namun dia yang dia miliki adalah sebatas menghafalnya. Fa huwa yu'addi kama sami'a, dia pun bisa menyampaikan sebatas yang dia seperti dia dengar lafadz-lafadznya. Naam. Wa huwa minal qismil ladzina qala fihi munnabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini termasuk kelompok orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka ini dalam hadis beliau, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah, dan yang lain-lainnya. Hadis ini tidak kurang dari 20 sahabat yang meriwayatkannya. Naam, lebih dari 20 sahabat. Kalau jenis hadis, naam, hadis tersebut mutawatir. Naam, mutawatir. Ada penamaan khusus pada sebagian ulama, ini lebih dari mutawatir, namanya masyhur. Baik. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farubba hamili fikhin ila man afqahu minhu wa rubba hamili fikhin ghairu faqihin." Betapa banyak orang yang membawa ilmu fikih, dia menyampaikan kepada orang yang lebih mendalam fikihnya. Ada yang demikian. Nah, ada kalau dalam ilmu hadis itu riwayah. Nah, akabir minal asagir. Riwayat-riwayat senior dari junior. Nah, ada orang menyampaikan hadis dengan sarahnya, padahal yang hadir ada yang lebih faham terhadap hadis tersebut. Pahamannya lebih mendalam. Ini terjadi. Kadang hadir di majelis ilmu orang yang lebih berilmu. Dan yang demikian, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, salafun demikian. Para pembesar senior-senior, mereka pun terkadang mengambil hadis dari junior. Ya. Yang sudah sepuh, lebih lama belajarnya, ngambil dari yang muda. Karena bisa jadi ilmu itu diketahui oleh yang muda, tidak diketahui oleh orang yang tua. Namanya ilmu luas. Ada betapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang sebenarnya lebih berilmu. Kata Rasulullah SAW. Warubbaha mili fikhin warufakihin. Dan betapa banyak orang yang membawa ilmu fikih padahal dia tidak mendalam ilmu fikihnya. Dia sekedar menyampaikan dalil-dalil. Nah, tapi rincian pemahaman, kedalaman pemahamannya kurang. Ini. Nah, ini semua ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, di awal hadis disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ujian kepada orang yang menghafal, mengambil hadis kemudian dia hafal dan dia sampaikan hadis itu kepada yang lain. Sekalipun terkadang dia menyampaikan kepada orang yang lebih ahli, orang yang lebih berilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a." Min indi au min hadisin. Naam. Fahafidhahu. Allah Ta'ala mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis. Fahafidahu, kemudian dia menghafalnya. Dia jaga hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, fawa'ahu wa hafidahu hatta yuballighahu. Dia jaga hadis yang pernah dia dengar, dia hafal, sampai kemudian dia sampaikan lagi kepada orang lain. Ini keutamaan. Menghafal hadis, taib, dia murojaah, dia jaga hadisnya, dan kemudian pada kesempatan-kesempatan tertentu dia sampaikan hadis itu. Entah itu kepada personal, lagi ngobrol, berbincang-bincang, dia sampaikan hadis. Saya mendengar hadis demikian. Atau ketika taklim, memberikan tausiah, atau ketika khutbah, hatta yuballighahu, hingga dia menyampaikan hadis tersebut. Ini disebut yang oleh Rasulullah SAW mendapatkan keutamaan. Naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan. Dalam riwayat lain, sami'a maqalati. Allah Ta'ala membaguskan, cerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kata Rasul, atau mendengarkan dariku sebuah hadis. Kemudian dia hafal, dia jaga, hingga kemudian dia sampaikan. Baru kemudian Rasulullah SAW bersabda, farubba hamil fikhin ilaman afqahu minhu, warubba hamil fikhin ghairu faqihin. Betapa banyak orang membawa ilmu, dia sampaikan kepada orang yang lebih berilmu. Dan betapa banyak orang membawa ilmu, namun dia bukan orang yang berilmu. Namun artinya kurang kedalaman fikihnya, pemahamannya dalam ilmu yang dia sampaikan. Baik, hadis sahih. Nah, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, dua macam atau jenis yang disebutkan tadi, pertama dan yang kedua, masing-masingnya bermanfaat. Tapi yang jenis pertama manfaatnya lebih. Karena yang pertama, ya, dia bagus dan menjadikan orang lain bagus. Ada buahnya. Dia subur, kemudian menghasilkan. Dia punya ilmu, kemudian dia bisa beristimbat, menetapkan hukum-hukum kedalaman fikih dari ilmu yang dia punya. Ini kelasnya para ulama, warasatul anbiya. Yang kedua, sekedar menghafal. Nah, ya, dia terima ilmu, dia jaga untuk dirinya, atau sampai dia bisa nyampaikan ilmu. Nah, tapi levelnya tidak sampai ke jenjang ulama. Nah, penyampai ilmu yang menghafal ilmu dan dia sampaikan, ada manfaatnya. Yang lain bisa mengambil manfaat dengan hafalannya. Yang lain bisa mengambil manfaat dengan bacaannya terhadap kitab ulama. Dia bukan ulama, tapi membaca kitab ulama. Nah, setidaknya ini. Setidaknya masuk ke jenis atau macam yang kedua. Kata beliau, Isya, kesimpulan ya, yang pertama dan yang kedua. Fal awal misrul ghani tajiril khabiri biwujuhil makasibi wat tijarat fawa yaksibu bimalihi masya'a. Sekarang beliau memberikan perumpamaan kepada jenis pertama tadi, itu seperti orang yang berdagang, ya, pembisnis. Ibarat dia pedagang atau pembisnis. Maka yang pertama itu seperti orang yang kaya, punya modal, at-tajir, pembisnis, al-khabir. Nah, yang tahu ilmu bisnis memang. Sudah punya modal dia, tahu ilmu bisnis. Nah, pinter dia. Untuk ngelola modalnya pinter dia. Maka dia kelola dengan berbagai cara dan berbagai macam usaha bisnis. Dia usahakan hartanya tersebut masa'a, apa yang dia inginkan menghasilkan, menguntungkan. Ini punya modal dan bisa menghasilkan. Ini ibarat kalau dagang. Adapun jenis yang kedua, wasani misrul ghani alladzi la khibrata lahu. Orang kaya punya modal. Nah, tapi dia enggak punya pengalaman. Enggak punya ilmu bisnis. Bingung ya. Untuk apa ini uang ini? Nah. Ya. Enggak tahu. Untuk mengusahakannya, mengupayakannya. La khibrata lahu bi wujuhir ribahi wal kasbi. Dia tidak ada pengalaman dan pengetahuan tentang sisi-sisi celah-celah untuk bisa mendatangkan keuntungan. Walakinnahu hafidul malihi. Namun dia bisa menjaga hartanya. Ya, dia jaga hartanya. La yusinu tasarrufa wa taqalluba fihi. Namun dia enggak bagus kalau dia ngelola untuk usaha. Dia bisa. Akhirnya pihak lain. Nah, yang memanfaatkan. Nah, pihak lain yang kemudian urun jasa. Jasa pengelolaan. Sini, biar saya yang usahakan. Nanti bagi untung. Bagi hasil. Kalau yang pertama, dia punya modal dan bisa usahakan. Keuntungannya bulat untuk dia. Kalau yang kedua ini bagi hasil. Nah, itu ibarat kalau masalah harta. Kalau masalah ilmu tadi. Kalau masalah hujan tadi. Sudah ada perumpamaannya masing-masing. Ini jenis pertama, ini kedua. Kedua jenis ini intinya menguntungkan. Mendatangkan manfaat. Enggak rugi. Enggak jelek. Ya. Levelnya saja beda. Sisi lebih baiknya saja yang beda. Dua-duanya baik. Tapi level kebaikannya ada yang super. Nah, ada yang biasa. Ya. Nah, jenis yang kedua, yang ketiga yang akan dikatakan dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim, ini jelas jenis yang jelek. Jenis yang jelek, ya. Nah, enggak punya ilmu, enggak mau nerima ilmu, enggak butuh ilmu. Ibarat orang dagang itu dia enggak punya modal, nekat cari pinjaman, dia juga enggak tahu ilmunya dagang. Enggak bisa bisnis. Berani ngutang. Terus terjun bisnis. Kolap. Gulung tikar. Bangkrut. Nah, untung tidak. Tunggakan utang numpuk. Stres. Nah, merugikan dirinya, merugikan pihak yang lain. Nah, itu ibaratnya kalau dagang. Ya. Perumpamaannya demikian. Nanti akan kita baca penjelasan beliau pada pertemuan berikutnya. Waktu sudah masuk isya. Wallahu a'lam bishawab. Naktai bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.